Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, sambil memukul wajah dan punggung mereka, dan berkata, "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar."